Ya, ya, ya. Aduh bangsa. Aku pengen sekolah, pengen banget sekolah. Kenapa harus juga ada banyak corona? Apa aku malas, pengen lihat muka adik kelas.